Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asharul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar akhwati fillah a'azzan ya Allahu wa iyakun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan taufiknya sehingga di kesempatan siang hari ini kita bisa bermajlis mengkaji dan belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, disepakati atas keduanya dari Atha' bin Rabah, Atha' bin Abi Rabah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita dari kalangan ahli jannah. Fakultu, maka Atha' bin Abi Rabah pun mengatakan bala, tentu. Faqala hadhil mar'atu sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang hitam ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia mengatakan inni usra wa inni atakashafu, sungguhnya aku mengalami penyakit usra asra, epilepsi, dan aku tersingkap. Fad'allaha li, maka doakanlah kepada Allah untukku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah, jika engkau mau bersabar maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'antullaha an yu'afiyaki, dan jika engkau mau aku akan doakan kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Faqalat asbiru, maka dia pun mengatakan aku bersabar. memilih untuk bersabar. Faqalat inni atakashafu fadu Allah alla atakashafa. Fada'alaha. Wanita tersebut pun mengatakan, sungguhnya aku itu ketika kambuh penyakitnya, tersinggap, terlihat sebagian tubuhnya, maka doakanlah kepada Allah untuk supaya tidak tersinggap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis ini, beliau menyampaikan kepada Anta bin Abi Rabah, menawarkan kepada beliau apakah beliau mau untuk ditunjukkan tentang seorang wanita ahlul jannah. Naam. Yang mana ahlul jannah itu terbagi menjadi dua. Ahlul jannah dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka orang yang dipersaksikan surga karena sifat-sifat mereka, disebutkan secara umum berdasarkan sifat-sifat mereka. Maka setiap mukmin, setiap orang yang bertakwa, mereka adalah naam dipersaksikan sebagai ahlul jannah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama, bahwasanya ahlul jannah mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama dipersaksikan karena sifat-sifat mereka. Kemudian golongan yang kedua yang dipersaksikan secara tertentu, ditain fulan, si alan, fulanah, alanah sebagai ahlul jannah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang Rasulullah SAW syariat ini mempersaksikan secara langsung, secara ta'yin terkait mereka. Sebagaimana al-asarah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang dari kalangan para sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, disebutkan dalam satu hadis. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya ridwanullah alim ajma'in. Demikian pula yang dipersaksikan secara langsung bahwasanya termasuk dari ahli jannah, Thabit bin Qais bin Shammas, naam, Sa'ad bin Mu'ad. Dan termasuk dalam hal ini apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada murid beliau Atha bin Abi Rabah. Naam, ya, seorang wanita yang hitam. Naam, perhatikan. Al-mar'atu sauda, seorang wanita yang hitam. Seorang yang terkadang dia bukan orang yang dihormati, diperhatikan di tengah-tengah masyarakatnya. Seorang wanita yang tidak dikenal, sehingga di sini pun tidak disebutkan namanya, siapa wanita tersebut. Tidak diketahui tentang bagaimana terkait ibadah puasanya, sholatnya, apakah memiliki keistimewaan, kelebihan dibandingkan yang lainnya. Demikian pula khidmah pelayanan yang luar biasa terhadap agama ini, pencapaian-pencapaian yang besar. Naam, sifat yang ada pada dirinya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Naam, ya, di mana dia adalah orang yang tersifati sebagai orang yang bersabar atas suatu penyakit yang sedang dialami. Dalam hal ini adalah penyakit asyara. Asyara di sini, naam, ada dua macam, ada dua jenis, ya, naam. Disebabkan karena kejangnya saraf, yang ini adalah merupakan jenis penyakit organ yang memungkinkan bagi para dokter untuk mengobatinya dengan memberikan obat penenang untuk menjadikan dia tenang, ataukah bahkan bisa menyembuhkan, menghilangkan penyakitnya tersebut sama sekali. Jenis yang kedua yaitu disebabkan karena jin ataukah setan yang menguasai seorang manusia tersebut, yang merasukinya, naam, yang terkadang menyebabkan jin tersebut untuk menjatuhkan, menjadikan dia bertindak, berperilaku yang aneh, yang kacau, naam, ya. Seorang wanita sauda yang dia mengalami suatu penyakit epilepsi, yang tadi kita sebutkan asyara di sini ada dua macam. Naam. Akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Perhatikan di sini apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait tentang wanita tersebut. Naam. Ya. Bagaimana kondisi keadaannya? Keutamaan apa yang ada pada diri wanita ini? Naam. Ya. Sesuatu yang subhanallah. Naam. Kondisi keadaan wanita ini. Ya. Naam. Apa yang dia khawatirkan? Bukan semata-mata karena penyakit yang dia alami, akan tapi apa yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, yang dia risaukan. Di mana dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, inni usra wa inni atakashafu." Ini yang dia khawatirkan, ini yang dia risaukan, yang ini yang dia khawatirkan, bukan semata penyakitnya. Akan tapi tatkala kambuh penyakitnya tersebut, maka terkadang menjadikan tersingkap sebagian tubuhnya. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya, tentang ketakwaan yang ada pada diri wanita ini. Naam. Ya. Dalam keadaan sesuatu yang dia mendapatkan udzur, tatkala terlihat sesuatu dari anggota tubuhnya tersingkap disebabkan karena penyakit yang kambuh yang menimpa pada dirinya. Naam. Karena itu sesuatu yang terjadi di luar kendalinya, sesuatu yang dia tidak sengaja. Naam. Yang mana ketika penyakitnya itu sembuh, kambuh, naam, menjadikan ataukah menimbulkan gerakan-gerakan, kondisi keadaan yang kacau, yang tidak teratur. Naam. Ya, terkadang ketika orang tersebut dalam kondisi kambuh penyakitnya, penyakit epilepsi ini, nah, terkadang membutuhkan orang lain untuk mengendalikannya, untuk menjaganya, agar supaya tidak merugikan terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana yang demikian sesuatu yang bisa dilihat, bisa disaksikan tentang kondisi keadaan mereka. Dan wanita ini, sesuatu yang dia khawatirkan, sesuatu yang dia takutkan, sesuatu yang dia risaukan, tatkala kambuh akan tersingkap. Naam. Ya. Dalam keadaan kita memahami, kita mengetahui bahwasanya wanita itu adalah merupakan sesuatu yang harus ditutupi semua anggota tubuhnya, maka lihat apa yang ada pada diri wanita ini. Bandingkan dengan kondisi keadaan kebanyakan dari wanita-wanita yang ada di zaman kita sekarang ini, yang kita hidup di tengah-tengahnya. Nah, betapa banyak di antara mereka para wanita, ya, yang mereka dengan sengaja menampakkan sebagian besar tubuh mereka, yang ini menunjukkan tentang hilangnya rasa malu yang ada pada mereka. yang menjadikan semakin terkikis keimanannya hingga sampai waliyadzubillah menjadikan betul-betul hilang keimanannya. Padahal afadhu fillah azanillahu wa iyakun, rasa malu itu adalah merupakan di antara hiasan yang paling menakjubkan pada diri seorang wanita. Naam, rasa malu adalah merupakan pagar pelindung harkat dan martabat perilaku kesopanan seorang wanita muslim. Dan dengan rasa malu itu pula akan menjauhkan pada diri seorang muslim, seorang wanita muslimah, menjauhkan dari tingkah laku perbuatan yang keji, yang jelek, perkataan-perkataan yang kotor, yang cabul, sehingga ia terhindar dengan rasa malunya tersebut dari perkara-perkara yang jelek ini. Akan tapi akhwati fillah azanillahu wa iyakun, ketika pagar itu dilanggar, kesopanan rasa malu hilang pada di seorang wanita, akhirnya semua timbangan standar menjadi rusak, kacau, dan tidak seimbang. Dan kemudian memunculkan segala sesuatu yang tidak sepadan dengan kemuliaan, keistimewaan, kehormatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Hilangnya rasa malu. Naam. Ya. Dari hati seorang wanita adalah merupakan permasalahan yang sangat besar, yang menjadikan sebab kerusakan muncul dalam kehidupan dunia ini. Kerusakan timbul di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dengan sebab hilangnya rasa malu yang ada pada diri seorang wanita. Naam, kerusakan yang terjadi di antara sebabnya karena hilangnya rasa malu ini. Ditinggalkan. Naam. Ya. Yang di antara sebabnya karena meninggalkan syariat, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian pula karena taklid, mengikuti orang-orang kafir. Naam, sebab yang menjadikan rasa malu pada diri seorang wanita itu hilang pada dirinya karena mengabaikan, meninggalkan hukum syariat, menjauhi jalan Allah serta mengikuti mereka, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Naam, ketika musuh-musuh Islam mereka memahami, mengetahui tentang bagaimana kedudukan seorang wanita dalam rumah tangga. Naam, ya. Dan wanita adalah mereka selaku orang wirang yang akan membesarkan anak-anak mereka. Naam, ya. Wanita yang mereka senantiasa berada di rumahnya, menjaga dan melindungi mereka. Naam, dari gangguan-gangguan, naam, ya, yang datang dari luar untuk menghancurkan keimanan mereka, kehormatan mereka. Oleh karena itu di antara upaya musuh-musuh Islam ini bagaimana supaya melemahkan wanita tersebut, melemahkan keimanan mereka, menghilangkan, merusak rasa malu yang ada pada diri mereka. Naam, karena rusaknya seorang wanita muslimah akan menjadikan rusak keluarga seorang muslim. Rusaknya seorang keluarga muslim, naam, akan menjadikan rusak kehidupan masyarakat kaum muslimin. Maka afati fillah azanillahu wa iyakun, sifat rasa malu adalah merupakan karakteristik sifat yang sangat agung di dalam Islam. Ya, karena rasa malu ini adalah merupakan akhlak yang mulia yang akan membawa, mendorong orang yang memilikinya untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, perkara-perkara yang rendah, yang hina. Dengan rasa malu ini akan mendorong, membawa orang yang memilikinya untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, akan mendorong untuk memperhatikan perkara-perkara yang utama, mendorongnya untuk berbudi luhur. Naam, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. bahwasanya ya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Agama Islam itu dibangun mabniun al-haya, dibangun di atas sifat rasa malu. Maka orang yang tidak memiliki rasa malu di sisinya, maka tidak memiliki agama. Naam. Ya. Dalam hadis yang kalau enggak salah dihasankan atau disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalikulli dinin khuluqan." Wa khuluqul Islam al-haya, sungguh setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlaknya Islam itu adalah rasa malu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda, "Idza lam tastahi fasna masita." Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah engkau semaumu, sekehendakmu. Akhwati fillah azan yallahu wa iyakun, betapa butuhnya kita, betapa butuhnya kaum muslimin, muslimat di hari-hari yang kita sekarang ada padanya, butuh tentang sifat rasa malu ini. Di mana di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, naam, suatu kemuliaan, suatu keutamaan itu dibantai. Moral akhlak itu disembelih. Termasuk dalam hal ini rasa malu, sifat kesopanan disembelih, dibantai. Ya, dari satu urat ke urat yang lainnya. Melalui saluran internet, satelit, media sosial yang telah melakukan tanggung jawab untuk menghancurkan moral, menghancurkan keutamaan, menghancurkan kemuliaan serta kehormatan. Perhatikan. Nah, di zaman kita sekarang ini, betapa kita butuh yang demikian itu. Nah, ya, yang mana rasa malu itu adalah merupakan pagar pelindung harkat martabat kemuliaan kehormatan seorang muslim, seorang muslimah. Ketika pagar ini dilanggar dengan sebab tadi diantaranya media-media sosial, naam, jaringan-jaringan internet dan yang semisalnya, merusak, menghancurkan, merobohkan rasa malu, naam, yang akan mengikis keimanan sampai menyebabkan hilang keimanan tersebut. Kita lihat, ya subhanallah, naam, ya, tidak jarang dari ummahat, para wanita, akhwat, nah, senantiasa masang status-status di media sosial yang mereka miliki, menggambarkan apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang terjadi pada dirinya, pada kehidupan rumah tangganya, permasalahan yang terjadi antara dia dengan saudaranya, tanpa memiliki rasa malu sedikit pun. Dikit-dikit masang status, dikit-dikit masang status. Mana rasa malunya? Ya subhanallah. Betapa butuhnya kita untuk, naam, di zaman yang sekarang ini, menanamkan sifatul haya, yang itu adalah merupakan pagar, naam, harkat martabat kehormatan seorang muslim, muslimah. Naam, Islam itu dibangun di atas sifat rasa malu. Naam. Ya. Di mana setiap agama ini memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah al-haya. Idza lam tastahi fasna masita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa butuhnya di zaman-zaman sekarang ini, naam, untuk menanamkan rasa malu pada setiap, ya, masing-masing seorang muslim muslimah. Naam. Ya. Di saat-saat hari-hari ini musuh-musuh Islam berusaha menghancurkan moral, kemuliaan, harkat martabat muslim muslimah secara khusus dalam hal ini. Naam. Waliyadu billah. Alangkah sangat butuhnya setiap muslim muslimah dengan rasa malu ini. Hari-hari di mana rasa malu tersebut naam, ya, berusaha terus disembelih, berusaha untuk dibantai, sehingga kita dapatkan tidak sedikit fenomena-fenomena yang aneh yang terjadi, upaya untuk naam, penggundulan, pengosongan sifat rasa malu dari kebanyakan jiwa orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, ya. Maka akhwati fillah azan ya Allah wa iyakum, perhatikan hadis yang naam kita sebutkan tadi, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, gambaran seorang wanita al-jannah imra'atu sauda naam. Tidaklah disebutkan dalam hadis ini sifat yang ada padanya dari sifat keistimewaan, melainkan karena rasa haya, rasa malu yang ada pada diri seorang wanita ini, serta kesabaran dia dalam mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata pernah penyakit yang dia risaukan, yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, akan tapi kekhawatiran, ketakutan, kerisauan hati yang ada pada dirinya manakala kambuh penyakitnya, akan tersingkap auratnya, akan tersingkap sebagian tubuhnya dalam kondisi keadaan dia ada sesuatu yang mendapatkan udzur, dimaafkan, tidak berdosa, karena bukan sesuatu yang sengaja, bukan sesuatu yang berada dalam kendalinya. Perhatikan apa yang dia minta kepada Rasulullah SAW. Naam. Agar supaya Rasulullah SAW mendoakan untuknya supaya tidak tersingkap manakala kambuh penyakitnya. Naam. Ya. Toh yang demikian tetap meskipun dia mendapatkan udzur, dia tidak menyukai ada sesuatu dari auratnya tersingkap. Naam. Ya, lalu bagaimana ya dengan kondisi para wanita yang dengan sengaja naam menampakkan sebagian besar anggota tubuhnya, ya, wal iyadzu billah, dengan sengaja memamerkan, mempertontonkan sebagian dari anggota tubuhnya yang ini adalah merupakan perkara jahiliyah. Naam. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau mengatakan kuntu adkhulu baitil ladzi dufina fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Aku masuk ke dalam rumahku yang mana di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan padanya. Wa abi, demikian pula ayahku, fa adha'u thawbi, maka aku pun meletakkan pakaianku. Naam. Ya. Wa akul, dan seraya aku mengatakan innama huwa zauji wa abi, ya, sesungguhnya yang dikubur dalam rumahnya itu adalah suamiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi perhatikan, falamma dufina Umar ma'ahum fa wallah ma dakhaltu illa wa ana masdudah ala thiyabi haya'an min Umar. Perhatikan di sini. Naam. Ya. Tapi tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala dikuburkan bersama mereka, maka demi Allah tidaklah aku masuk ke dalam rumah tersebut melainkan dalam kondisi aku betul-betul mengikat kencang kuat pakaianku karena malu terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam kondisi telah meninggal. Naam. Akhwati fillah azan ya Allah wa iyakun. Demikian pula ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bagaimana mereka para wanita-wanita salaf, ya, para sahabiah yang dituntut kita untuk mencontoh mereka, rasa malu yang ada pada mereka. Naam. Yang membawa kepada kemuliaan, keluhuran, keutamaan. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man jarra thawba khulyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia menyeret kainnya hingga di bawah mata kaki karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya nanti di yaumul kiamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, faqalat Ummu Salamah fa kaifa yasna nisa bidhuyulihinna. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau pun mengatakan, naam, maka bagaimana yang akan dilakukan para wanita ya Rasulullah terkait tentang ujung-ujung dari gaun mereka? Naam. Ya, menyangka bahwasanya ini ya berlaku untuk mereka para wanita. Rasa malu yang ada pada mereka yang menunjukkan tentang keimanan, ketakwaan yang ada pada mereka, sampai mereka pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa yasna nisa bidhuyulihin, apa yang akan diperbuat oleh mereka para wanita dengan ujung-ujung gaun mereka? Hayaan, rasa malu yang ada pada mereka yang menggambarkan tentang keimanan dan ketakwaan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, yurkhina sibron, mereka para wanita hendaklah menurunkannya satu jengkal. Faqalat idzan tankasifu aqdamahunna. Kembali Ummu Salamah radhiyallahu taala mengatakan, kalau jika demikian ya Rasulullah, sebatas diturunkan satu jengkal saja, maka akan tersingkap kelihatan kaki ke mereka tatkala mereka berjalan. Naam. Kala yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayrukhina dhira'an la yazidna, maka ndaklah dia menurunkannya satu hasta. Naam, selengan, dan tidak melebihinya, dan tidak melambahkan lebih daripada itu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Ummu Salamah ketika menanyakan terkait tentang para wanita, apa yang akan mereka perbuat terkait ujung-ujung gaun mereka, yurkhina sibron, untuk menurunkannya satu jenggal. Naam. Akan tapi bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa kaum wanita tidak akan mampu untuk melakukannya, artinya masih akan terlihat kaki-kaki mereka, akan tersingkap saat berjalan. Naam. Ya. Maka tidak ridho, naam, untuk menjulurkan sebatas satu jengkal, karena akan menampakkan, masih menampakkan sebagian dari tubuhnya, kakinya. Bayangkan tatkala berjalan. Naam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, naam, membimbingkan, menuntunkan, memerintahkan untuk menurunkan satu hasta. Naam. Ya. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Naam. Perhatikanlah kondisi keadaan mereka, para wanita-wanita salaf, para sahabiah, rasa malu yang ada pada mereka yang menjadikan mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diutamakan. Nah, bandingkan dengan kondisi para pemudi di zaman sekarang ini, para wanita di zaman sekarang ini. Nah, bukannya mereka menurunkan, maka akan tapi semakin menaikkan. Waliyadu billah. Nah, lihat kondisi, naam, imra'atu sauda ini, wanita al-jannah, naam, ya, orang yang tidak dikenal, tidak ma'ruf, yang terkadang, naam, kurang diperhatikan di tengah-tengah masyarakat. Naam, bukan sesuatu yang ma'ruf dengan ibadah yang begitu besar, ya, tentang sholatnya, puasanya, ataukah khidmah, pelayanan terhadap agama ini. Akan tapi sifat yang ada pada yang disebutkan dalam hadis ini, kesabaran dan rasa malu. Naam. Ya, yang di antara sebabnya dia mendapatkan keutamaan, termasuk orang yang diberikan kabar gembira dari kalangan ahlu jannah. Subhanallah. Naam, jadikan ini sebagai pelajaran ibroh, ya, untuk seorang muslimah, agar senantiasa menanamkan pada dirinya, pada jiwanya, rasa malu ini. Naam, yang merupakan pagar yang akan melindungi harkat, martabat, kehormatan, kemuliaan, ya, pada di seorang wanita. Yang mana rasa malunya apabila dilanggar, apabila hilang pada di seorang wanita, maka tindakan-tindakan, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang muncul darinya adalah sesuatu kejelekan, keburukan, kehinaan, kerendahan, sebagaimana yang demikian itu disaksikan. Naam, ya. Wallahu ta'ala alam suwab. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga memberikan naam manfaat. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.